Mitra Bisnis, belakangan ini isu politik dinasti kembali menguat sejak operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Ketua MK nonaktif Akhil Mukhtar terkait sengketa pemilu kada yang juga melibatkan kerabatnya Gubernur Banten Ratu Atut Qosiyah. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat politik dinasti di kasus ini? Yang dimaksud politik dinasti adalah elit-elit di dalam kekuasaan, baik di dalam partai maupun di dalam pemerintahan itu, terdiri dari sanak saudara, kerabat gitu kan. Jadi politik dinasti yang paling luas barangkali di Indonesia ini di Banten. Jadi gubernur, kemudian anggota DPRD, anggota DPR, bupati, wakil bupati, dan sebagainya itu. Kemudian ada dimensi turun-temurun juga. Misalnya Bung Karno, Bu Mega, Puan, kemudian daerah-daerah itu banyak. Jadi bupati kemudian digantikan oleh istrinya dan sebagainya itu. Tapi beda dengan politik dinasti kerajaan kan, tidak lewat proses kompetisi. Kalau politik dinasti secara umum itu, dia natural lewat proses demokratis, pemilu. Jadi adalah hak setiap warga negara untuk running kompetisi secara sehat. Nah, persoalannya di Indonesia adalah politik dinasti itu dicirikan oleh abuse of power. Karena saya gubernur, saya menggunakan kekuasaan saya untuk memengaruhi proses politik lewat pengaruh yang saya miliki gitu. Jadi misalnya APBD, saya gubernur, APBD-nya saya belokkan ke salah satu kabupaten di mana ada sanak famili saya gitu. Jadi yang sebetulnya tidak masalah di Amerika juga George Bush, bapaknya presiden, anaknya presiden gitu. Di India, dinasti Gandhi sampai sekarang masih terjadi. Kalau Korea Utara berbeda ya, mirip kerajaan di sana. Kemudian di Jepang juga ada politisi yang orang tuanya juga politisi. Di Indonesia juga seperti itu. Ada Gus Dur, ada Yeni Wahid, ada Amin Rais, ada Hanafi, dan sebagainya. Tapi lewat proses demokratis, sepanjang tidak ada abuse of power, dan dia punya potensi gitu. Jadi anak Pak Amin Rais misalnya punya talenta, punya tingkat pendidikan yang memadai untuk itu. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.